Yeah. Sore, oh, mata lo. vos hagas tu asco, papá, hazme esta silla no para la paz. Yen lintangnya panjang rima melu setia krewangi ngateni ayana sapa rasa jawab ngapot teko esemun mambani ati. Saporasan jawas ngapot teko asamun mambani ati. Sigrop mangsa lumampa anote romo agatar tambur pendene unyo mangungko suling sasauran salopret kata nanti sigro mangsa halo mampak anot iroma seru ya ayo pak idian ya seru ya ya bos becane ama mami tantu lang ngestu neng bias dasar gepeng tor atinge aja gawe wirang besmo moro kepaten nono eman eman wong bagus yen kok sine pahileno Angotiyo sanes karo mongko sangun ing ati mati marsudi ing kawro kang akeh gunane bisane sambata latena. Oh, yen ora sengot wiro bakot nyoto anak. kucing. Wah, anak kucing lagi. Bagus dewe. Ayah karang duene anak elanang, sing kudang-kudang. Besok pintar. Foto mas ini mas. Sekolah. Datungi kamera ya di foto. Nasi sekolah ini sih dan sisi. Piye to? Yen wis bisa nyambut gawe. Aku dumaku piye sak mas ni ne wae kudu mlaku sak mestine nang karacik bener kaya kaya aku wis sedangane bener terus ngono lurus po lurus ra ana menggo ana menggoe po ya nabrak mas ngel putra nusantara ya bene jejes ya krido mudo kita mau ayo ca riyo go pilihan no pilihan iki pilihan utama po ya penak-penak kuwi jan tarik muni kok kaya ora cetha. Yo, lanjut. Apa manut kowe? Mar namanya piku. Wis arep-arep mulang ngono. Wis kono wae. Pokoke sing penting seneng wis ngono wae. Heeh, lanjut. Atuh tunung e bapakmu ya Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Buh yo pinter-pinter jan sopae. Dek Moncis. Ya sing wong kok sik bujang sing ngendang yo sik bujang jan wis pinteran. Singkit. Love you. Ayo, yo Mas. Aman pokoke. Ayo. Ada sekop bojoku kaya ya rek merem ki angel melek lho ramai dari dinas kebudayaan saya. Yeah.

sodo esa mandi esa mandi dokter mandi singkawi seliramu marangi torhali yo torhali yo yena prakali nobo hake rasa tresno ngambi sepre I'm not afraid to die. Jawi pasungkah panas seni jatirat kurwa wadyo lan wisata mugi mangkiyo aku mulung ora kadhat saben wayah ra ana caramu ya ta wani sembrono rek pancen yo Mondo, come back.